We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Kita menyambung pembacaan kitab kita pada masalah yang ke-176. Kita berada di bawah tajuk berkenaan dengan bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda-tanda mustahak diturunkan bala, dihapuskan rupa yang asal. Masalah yang ke-176, derhakakan ibu, wa'abqa ummah. Di antara benda yang menyebabkan diturunkan bala oleh Allah ialah apabila anak-anak derhaka kepada ibunya. Kita baca dahulu yang pertama sekali, tanda-tandanya ialah apabila harta ghanimah itu menjadi kepunyaan sebelah pihak. Yang kedua, amanah menjadi sumber pendapatan. Yang ketiga, zakat menjadi piutang. Yang keempat, suami yang mengikut isterinya. Dan yang kelimanya, anak-anak derhaka kepada ibunya. Seperti seorang mempunyai ibu, apabila bercakap ia dengan ibunya, dikasar-kasarnya juga. Itu tanda-tanda derhaka ataupun perkara yang disebut sebagai derhaka. Cakap kasar dengan ibu. Tambah ibu itu pekak pula. Kadang-kadang ditengking ibunya. Dia kata, payah tak? Muakhir bukannya. Dengar, pekak. Dia pekak satu hal. Tapi kita bercakap dengan dia, tetap dengan lemah lembut. Kan kita boleh cakap kasar dengannya. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, perintah menyuruh kita ni bercakap dengan bahasa yang lembut. Qaulan karimah. Dia bukan boleh cakap dengan kasar-kasar. Yang kedua, apabila disuruh ibunya akan dia, maka dia enggan dan tidak mahu dan bermacam-macam dalih yang telah diada-adakannya. Yang ni banyak berlaku dalam bab nikah dan kahwin. Bila mak tak setuju, bapak tak setuju, dia bantah ibu dia, dia bantah ayah dia. Macam-macam dalih dia kata, dia nak juga dengan boyfriend dia, dia nak juga dengan girlfriend dia. Ini pun bentuk, satu bentuk derhaka. Banyak sangat tuan-tuan ni jenis macam ini. Berkenalan dengan satu laki-laki, dipujuk-pujuk, dibawa lari. Sedar-sedar dekat Myanmar, naik motor pergi tuan-tuan. Lesen tak ada, IC apa pun tak ada, sampai pula. Dah sampai menyusahkan orang, sudah terambil pula. Ini contoh hari ini punya banyak anak-anak derhaka. Dan apabila ibunya minta tolong apa-apa lalu tidak diperdulikannya, ini dikira sebagai memutuskan silaturahim. Bila mak ayah minta tolong, bila mak minta tolong tak nak. Tapi kalau kawan minta tolong, cepat-cepat pantang buka mulut kawan, ai kelang kabut nak tolong. Tetapi kalau mak minta tolong, susah. Suruh balik kampung pun tak mau. Raya pun tak nak balik, balik leman raya mak tak ada siapa di kampung, datanglah raya dengan mak. Tak boleh lah mak. tiket tak ada lah, tiket tak ada, minyak tol naik lah semua, dia bagi alasan macam-macam. Padahal dia bawa isteri dia pergi berjalan Port Dickson. Orang raya puasa sembahyang di masjid, dia sembahyang di tepi pantai. Pasal tak suka dengan mak. Dan apabila ibunya melarang apa sesuatu yang tidak disukanya, langsung memaki ibunya dan disumpahnya ibunya itu. Dan apabila ibunya sakit, dibiarkan ibunya sakit, tak ditengok, tak diziarah, tak dibantu, sibuk dengan anak beranak, dengan alasan kak dah bela, dengan alasan adik dah bela, maka kita yang tak bela ni tak payah tengok. Ini pun satu penyakit juga. Nak telefon pun tidak, datang pun tidak, nak bagi duit pada adik yang bela pun tak nak bagi. Adik-beradik ada 6 orang. Yang belanya siapa? Kak Long bela. 5 lagi adik-beradik ni, jangan kata nak bagi duit pada Kak Long, ziarah pun tidak. Datang melawat mak ni macam melawat orang-orang lain sakit. Nyembang 2-3 patah, tak apa lah mak, nak balik lah. Dia ziarah mak dia tu macam dia ziarah orang biasa. Tak rasa yang depan mata dia tu mak. Bukannya nak ambil berat pun, peganglah kaki sikit, picitlah kaki 2-3 kali, lepas tu belah 15 minit, belah balik, setengah jam belah balik. Ini contoh-contoh yang dikatakan sebagai anak derhaka. Maka yang demikian itulah setengah daripada rupa derhakakan ibu. Begitulah juga kalau derhakakan bapa. Apakala ada berlaku demikian, maka itulah satu tanda mustahik diturunkan bala. Tak nak bela, cakap kasar, sombong dengan bapa, sombong dengan ibu. Tak mentahlah pangkat besar, tak mengaku ibu. Ada orang yang tak nak balik kampung sebab malu pada isteri tengok rumah mak di kampung. Kebetulan rumah mak di kampung ni siling tak ada. Siling ni tutup dengan kain punya. Isteri bila tidur malam duk nampak kain atas. Duk melenduk habu-habu tu melenduk, isteri takut. Abang jumlah tidur kat pekan, kita carilah hotel-hotel bajet pun tak apa. Setengah sebab malu, pasal bilik mandi mak dia tak ada tai. Geli dengan simen yang pecah-pecah. Bertakung pula, bagi selipar pula, selipar berkurang. Isteri geli nak pakai selipar. Jomlah abang, kita pilih tempat lain. Geli mak ni. Suami pun ikut sekaki-sekaki isteri. Tak apa lah mak, tidur kat pekan lah senang. Isteri nak buat kerja, di sini tak ada wifi. Wifi tu menatang apa, kata mak. Mak tak faham dah lah mak, kata dia. Minta maaf mak ya, besok kami balik lah. Sanggup tinggalkan mak. Mak tu bila tahu menantu nak balik, anak nak balik, ayam kampung ditangkap. Jantung pisang ditebang. Paksa anak menantu nak balik. Tapi bila balik, dia balik tu macam balik ziarah orang je. Makan pun tidak, mandi pun tidak, teman tidur pun tidak. Ini contoh-contoh tuan-tuan perbuatan anak-anak derhaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa barra sadiqa wa jafa abahu. Dan berbuatlah baik serta berbudi kepada kawan handainya, tetapi berkasar-kasar dengan bapaknya. Yang keenam kata Nabi, wa barra sadiqa. Umat Islam di akhir zaman akan berbuat baik kepada kawan-kawan sadiq. Sadiq ni makna kawan, sepercayaan. Yang itu yang dipercayakan sangat-sangat. Tengok internet berjam-jam. Tengok muka mak berapa jam. Hari ni orang tengok internet lebih lama daripada tengok Quran. Lama tengok internet. Buka page sana, buka web sini, buka laman sana, cari carian sini, tak ada Google masuk Yahoo, tak ada Yahoo masuk Iha, semuanya ada. Tapi Quran dia tak tahu. Bukalah internet nak buat apa, semua dia tahu. Tapi bila orang tanya, Quran buka surah ni, dia tak tahu Quran dah mana. Sedangkan baca Quran tu wajib, buka internet tak wajib. Baca Quran tu wajib, mendalami Quran itu wajib, percaya pada Quran tu wajib. Tapi manusia jauh daripada Quran, dekat dengan internet. Ada anak yang tak renggang, halik sekolah ni handphone. Sampai tidur pun dengan handphone. tak dengan siapa dia SMS lah. Cuba tengok berapa kali dia SMS dengan mak dia, dia telefon dengan mak dia. Berapa kali dia SMS dengan bapa dia, lagi jauh. Baik, kita tengok huraian dia. Berbakti kepada taulan handai dan berkasa-kasa dengan bapa merupakan satu daripada tanda mustahak diturunkan bala. Iaitu seperti seseorang yang ada kawannya dan ada bapaknya. Kawan dia ada, bapak dia pun ada dalam satu tempat. Maka taulan itu sehabis-habis dipelihara, malah dihormati segala tempat duduknya, tempat tidurnya, dan semakan seminum dengan dia. Diberikan pertolongan apa jua susah kawannya, tetapi bapaknya tiada diperdulikan. Ya, inilah dia tuan-tuan yang banyak berlaku zaman kita sekarang. Cikgu-cikgu lebih dekat di hati anak-anak daripada anak-anak dengan bapa. Kalau hari jadi bapa, hari jadi guru, hari jadi cikgu, hari guru, hari apa pun, anak-anak sibuk beli hadiah dekat cikgu. Tapi bila bapa sambut hari jadi, anak melupa bila tarikh hari lahir bapa. Tak kenal pun tarikh lahir bapa. Dia anggap cikgu dia lebih besar daripada bapa. Dia anggap kawan dia lebih besar daripada bapa. Kalau datang kepadanya, tidak dipandangnya dengan pandangan hormat. Senyum pun tidak, buat-buat tak nampak dengan bapa. Dan tidak didudukkan di tempat yang sepatut baginya. Sedangkan bapa dengan yang lain ni lebih pada bapa, tuan-tuan. Bapa ni tewas dengan ibunya. Kalau bapa bertembung dengan ibu, menang si bapa. Kalau bapa bertembung dengan yang lain, menang si bapa. Tapi hari ini bapa tewas dengan boyfriend. Bapa kalah dengan girlfriend. Bapa kalah dengan kawan-kawan. Yang inilah yang berlaku sekarang. Jasa bapa tak nampak. Pengorbanan bapa tak nampak. Tapi pengorbanan kawan sikit pun nampak. Sikit punya pengorbanan kawan nampak sampai ke mati. Tapi ada orang yang tak mengaku bapa dia sebab bapa dia miskin. Ada orang yang tak sanggup mengaku itu bapa dia sebab bapa dia cacat. Bapa dia hodoh, bapa dia tak lawa. Ini tuan-tuan yang Nabi kata jadi banyak di akhir zaman. Dengan sebab itu turunlah bala satu-satu. Patut bapa ni tuan-tuan, pakaian kita cantik, pakaian bapa pun cantik. Kalau tuan-tuan pakai jubah yang mahal, patut-patut bapa pun jubah mahal. Bapa kita di kampung pun patut dapatkan pelikat cap gajah duduk. Sebab kita anak pakai cap gajah duduk. Ini pak di kampung cak gajah berlari. Kelabu kelala jarang kiamat. Dahlah pak jenis tak pakai seluar dalam. Orang di belakang ni nampak ni. Pandangan luk sinar ni. Anak boleh pakai baju lawa-lawa, pak dibiarkan baju selekeh. Tak kena tuan-tuan. Pak pi masjid naik motor, engkor pun tak ada. Main duk ikat dengan getah. Apa salahnya kita beli motor baru? Bagi dekat bapak. Beli kancil ke, ekzora ke, habuan bapak nak pergi masjid. Kita boleh beli kereta 3-4 buah, beli rumah 2-3 buah. Takkan untuk bapak, kesenangan bapak pergi masjid, bapak pergi market, tidak boleh. Saya pergi mengajar satu tempat, satu pakcik tua lah, umur 70 lebih. Anak dia bagi dekat dia Mercedes Benz 300 lah. Besarnya kereta Tuan Haji ni. Anak bagi ustaz. Kita nak buat apa Tuan Haji dapat mes ni? Nak pergi golong pun tak, mata tak nampak. Pergi market lah ustaz. Boleh ke pergi market kereta besar-besar ni? Entah lah ustaz. Pening kepala saya. Nak parking pun payah. Pada-padalah dengan orang tua tu. Sesuai dengan dia lah. Abang nak pergi market, pergi masjid, beli kereta panjang ni payah tuan-tuan. Beli pada-pada dengan dia ni. Taklah salah beli mes besar tu. Tapi pada-padalah orang tua tu nak pulas steering, nak parking payah. Beli yang pada sudahlah. Nah, Mini Cooper ke, boleh ke tak lah. Nah, lebih kurang Ustaz, harga. Memanglah kecil tapi harga tu Ustaz. Baik, kemudian. Jikalau bapaknya mau tidur, maka tidak dienakan tempat tidur yang patut, yang setaraf dengannya. Kalau bapak kita tak sesuai dengan lantai, tile kita, ubah, pergi cari papan, kayu, buat tile, buat papan untuk lantai bapak. Sebab orang tua-tua bukannya boleh tidur tempat sejuk. Tak boleh tidur tuan-tuan. Jadi bagi tempat yang elok, tilam yang elok untuk dia, bilik yang selesa untuk dia, sesuai dengan pengorbanan yang dia bela kita. Dan jikalau bapaknya itu memakai compang campin, sedangkan anak mempunyai cukup boleh menyalin bapaknya, tidak diperdulikan pakaian bapak dan makanan bapak, seperti ia makan daging, bapaknya dibiarkan nasi dimakan dengan garam, apa-apa yang tidak bagus dibiarkan dia makan. Sampai anaknya telefon, mak tak ada duit, hantarlah duit nak beli beras. Wajib mana-mana orang yang bila mak dah tak ada duit, jangan sampai mak ni tuan-tuan pergi minta ke orang pinjam beras, pinjam duit. Ini tanggungjawab kita, mutlak tanggungjawab seorang anak kepada ibu bapa dia. Haram membiarkan ibu bapa dia merempak sana, merempak sini. Yang keseterusnya, dan ianya serta taulan, menunggang, dan bapaknya dipaksa berjalan kaki dan lain-lain lagi. Contoh yang Nabi sebut, wabarra sadiqah wajafa abahu. Tiga benda ni digabungkan dalam satu perkataan. Yang pertama, aqfa ummahu, derhaka pada mak bapa, derhaka pada ibu. Yang kedua, wabarra sadiqah, yang kedua dia buat baik dengan kawan-kawan. Dan yang ketiga, dibencinya bapaknya. Ha, tiga benda ni digabungkan sekali. Tiga benda ni digabungkan sekali. Berdahaka pada mak, baik dengan kawan, benci pada bapa. Kenapa jadi macam ni? Ha, tuan-tuan, cek baliklah. Kena cek balik tuan-tuan. Mungkin masa kita belum kahwin dulu, ada benda maksiat yang kita buat dengan isteri kita. Kalau ada benda tak elok yang kita buat dengan isteri kita ke, dengan apa ke, dia mai kesan pada anak-anak. Kena cek baliklah, jangan marah pada anak ya. Mungkin masa kita duduk bercinta dulu, semua pulau pergilah. Zoom di pulau. Pulau Pangkut, Pulau Tioman, Pulau Pisang. Semua jenis pulau pergi dah. Asal pulau pun pergi, walaupun tak pulau. Ha, kesan dia ni dia jadi. Masa belum kahwin hari tu, apa yang tak buat? Merendah sana, merendah sini. Kesan dia sekarang, dia jadi pada anak-anak. Ataupun kita lawan mak bapak kita masa dulu-dulu, kesan dia, dia main pada anak-anak. Ataupun makan minum yang kita bagi pada anak-anak, daripada kecil sampailah dia besar, kesan dia pun kepada mereka. Sebab itu, yang pertama dipanggil sebagai kafarah. Sebagai kifarah atas apa yang kita buat, kesannya pada anak-anak. Apa yang menjadi kewajipan kepada kita? Istighfar, taubat, perbetulkan balik. Mak bapak kena perbetulkan dulu apa benda yang salah dia bagi. Kalau kita tak pernah buat benda-benda dosa sebelum kahwin, dengan mak kita tak pernah lawan, dengan bapak kita tak pernah bantah, kenapa anak-anak saya melawan ustaz? Itu namanya fitnah. Dalam bahasa kita, ujian. Itu adalah ujian daripada Allah. Kadang-kadang kita dapat harta yang banyak, tetapi Allah Ta'ala memberikan kepada kita ujian. Ujian anak-anak. Harta banyak, pinggan mangkuk ni sampai tak terpakai lah, punya banyaknya retak. Baju berarmari lah. Bukan kata berhelai-helai. Tetapi Allah tarik satu benda sebagai ujian. Anak jadi ujian. Walaupun dua orang je anak, dia jadi ujian pada mak bapak. Ada orang yang anak dia bagus, ujiannya pula kemiskinan. Jadi bentuk ujiannya tuan-tuan, dia tak sama. Dia bukan sama di antara kita, tetapi kebanyakannya adalah sama, iaitu anak-anak punya hai. Anak yang degil. Bapak bercita-cita nak anak jadi ulama, tapi anak-anak tak mau. Anak-anak nak jadi derok. Ya, berapa banyak anak-anak yang nak benda yang baik, bapak tak mau pula. Anak-anak nak masuk tahfiz, nak hafal Quran. Ya, nak hafal Quran. Bapak pula tanya, tahfiz ni ustaz ada SPM ke? Saya bukan apa ustaz, takut dia tak boleh maju. Tak boleh maju ke hadapan sebab tak ada pelajaran siji. Mana mahunya hafal Quran tu ustaz? Ini pun salah juga, pertemuan ini berlaku. Ini adalah sebagai satu bentuk ujian kepada kita. Kadang-kadang lagi dahsyat, ujiannya sudahlah miskin, anak pula jahat. Yang ni ujian lagi teruk. innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kamu dan harta kamu jadi fitnah. Yang tu lagi haru biru. Dah lah semakin papa kedana melarat, anak pun jahat. Tu nama dia mak tanggang. Ni mak si tanggang. Tu tengok cerita si tanggang tu. Jin Samsudin jadi tanggang. Norma dia jadi mak. Miskin mak ni ambil upah buat pisang salai. Tapi anak ni Jin Samsudin gatai nak nikah dengan orang. Nak nikah dengan anak pengerusi JKKK pula tu. Bila mak ni malu nak pergi Minang, anak pesan pada Nurmadiyah, mak pergi juga. Saya suka pada anak pengerusi JKKK. Tak boleh tanggang, kita orang miskin. Mak pergi juga. Mak ni sayang pada anak, pergi juga Minang, anak ketua kampung. Bila pergi, orang halau, orang hina mak. Tak sedar diri, miskin, melarat, ada hati nak minang anak orang kaya. Balik mak, si tanggang marah tuan-tuan. Tinggalkan mak, jangan pergi tanggang, kesialah pada mak tanggang. Ah, sudahlah mak, sanggang tak nak lagi tinggal di sini. Tinggalkan mak, pi satu tempat jadi hero pula. Menikah dengan anak pengerusi JKKP pula ada situ. Nikah dengan Zaitun. Dia pergi lawan dengan Lanun, menang dia. Dia bawa jumpa raja, dia tinggalkan Zaitun. Dia menikah pula dengan anak raja, nama dia Sarimah. Lepas tu jadi nakhoda si tanggang. Ha, balik penggembara merata tempat, balik ke tempat kampung mak dia. Orang bagitahu pada mak dia, wahai makcik, anak makcik ni ada naik kapal besar. Makcik ni bawa pisang salai pi jumpa si tanggang tengah laut. Kayuh sampan. Bila sampai di situ, isteri si tanggang ni kata apa? Kekanda, siapakah perempuan hodoh itu? Dahlah rambutnya beruban, pakaiannya busuk. Campakkan dia ke laut, kekanda. Ha, di sini tuan-tuan tengok, anak derhaka. Isteri cantik punya pasal, dia tak mengaku mak dia. Ni aku mak ni tanggang, ni pisang salai kau tanggang. Salai tak salai? Mak aku dah mati. Ditolaknya mak dia yang beruban putih ni, jatuh dalam laut. Bila Nurmadiyah tu bangun daripada laut, rambut dia hitam balik. Sebab dia solek aja buat tepung. Bila jatuh dalam laut, hilanglah tepung dia. Jadi saya nak cerita hak gelap tu lah, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Baik, kemudian Nabi sabda lagi, wartafa'atil aswatu fil masajid. Dan hingar-bingar dengan meninggikan suara, tempik dan sorak di dalam masjid. Payah tuan-tuan, saya ni, saya mengajak ni, saya malas, payah. Lagi tuan-tuan tak setuju pula, bila saya kata ni, lagi tuan-tuan tak setuju. Nah, payah tuan-tuan mengajak ni, payah. Kemarin saya dapat satu surat. Sebab saya bawa, saya tengok-tengok ada surat saya bawa, surat cinta. Satu lelaki-lelaki menghantar. Saya tengah duduk nyembah dengan AJK masjid, dia main kat saya, dia bawa bukit. Ada satu surat. Saya mengajar satu tempat tafsir surah Yasin ayat 57-56 tu. Saya kata kita ni kena ikut Rasulullah. Bila kita ikut Rasulullah, barulah kita betul. Jangan kita tak ikut Nabi. Kalau tuan-tuan nak simpan rambut panjang, simpanlah macam Rasulullah. Panjang macam mana? Baru dapat pahala. Kalau kita jadi Bilal, belajarlah macam mana Bilal, Bilal Rasulullah. Muazzin Rasulullah, Muazzin Rasulullah Abi Mahzura. Muazzin Rasulullah Bilal bin Rabah. Muazzin Rasulullah namanya ialah Abdullah bin Maktum. Kena belajarlah macam mana Nabi mengajar sahabat-sahabat ini azan. Kalau kita jadi imam, jadilah imam macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad semasa dia hidup, dia pernah melantik beberapa orang untuk menjadi imam. Di antaranya ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kebetulan dalam majlis ilmu di masjid saya malam tu, ada satu orang rambut panjang. Rambut panjang tu tuan-tuan, saya ingatkan perempuan. Dengan perang merah kuning. Ikat tocang lagi. Cincin ni penuh di jari, bukan setakat jari tangan, kaki ni pun penuh. Saya tak ada maksud niat nak kata kat dia. Saya kata, tuan-tuan, kalau kita rambut panjang pun, panjang macam Rasulullah, baru dapat pahala. Ha, besok pagi dia mai jumpa saya. Kebetulan petang, besok petang tu saya mengajar gangguan jin, tanda-tanda gangguan jin untuk rakaman Radio Perak. Anjuran wanita masjid. Malam pun di masjid tu, besok pagi pun di masjid yang sama. Tajuk dia gangguan jin. Bukannya susah nak kenal gangguan jin. Kalau orang tu kena santau, tuan-tuan hanya tengok pada jari tuan-tuan. Kalau jari di bahagian bawah ni hitam, ni bawah ni hitam. Ha, itu tanda-tandanya dia keracunan santau. Bukan setakat batuk aja. Batuk tu salah satu tanda-tanda dia. Tetapi tanda-tanda pada jari hitam di bahagian bawah ni. Sepatutnya putih macam saya punya ni. Ha, jadi hak-hak yang putih tu tukar jadi hitam. Ha, itu tanda-tanda santau. Jadi cuba tengoklah tuan-tuan tengok. Ada santau lah. Tak ada, tak ada lah. Yang keduanya tanda-tanda hitam di atas. Ni ni bahagian atas ni hitam. Itu tanda-tandanya sudah sampai masanya untuk memotong kuku. Dia di atas. Jadi saya mengajar gangguan-gangguan jin. Macam mana nak kenal gangguan jin? Salah satu tanda nak mengenai gangguan jin ialah badan jadi hangat. Hangat sebab jin ini hangat, dia panas. Bila tuan-tuan rasa panas, perut jadi panas, rumah jadi panas, itu tandanya ada gangguan. Ya, di luar rasa tenang, masuk dalam rumah panas, itu tandanya ada gangguan, gangguan jin. Sebab itu saya syorkan pada tuan-tuan, yang mana ada gangguan macam ini, ada sabka dan sebagainya. Ya, ada gangguan ini, tuan-tuan habiskan Al-Quran 30 juzuk dalam rumah tu. Bacakan sampai habis 30 juzuk Al-Quran. InsyaAllah kepanasan tu hilang. Kalau isteri kita yang kena gigit di paha, lebam-lebam di paha, kalau lepas tuan-tuan baca 30 juzuk Al-Quran, insyaAllah dia tak mari dah. Gangguan-gangguan ini, yang cakar dinding, yang berjalan atas siling, tak payahlah tuan-tuan buat benda merapu. Tuan-tuan hanya buat Al-Quran 30 juzuk, baca elok-elok, tartil elok-elok, insyaAllah. Kalau ada gangguan lagi pun, dia cuma panas dalaman saja. Rumah dah okey. Maka untuk menyelesaikan itu, tuan-tuan bacalah suratul Baqarah, khususnya daripada ayat-ayat yang terakhir. Di dalam surah Al-Baqarah, kerana ayat-ayat yang terakhir 255 itu di antara ayat yang paling dia takut, sampailah penghabisan. Kalau boleh tuan-tuan baca selalu, syahidallahu annahu la ilaha illa, sampai habis surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan masih lagi rasa panas dalam rumah tu sampai tuan-tuan tak boleh tidur juga, saya nasihatkan tuan-tuan baca surah Yasin 4 penjuru serentak. Ruang tamu, ruang tamu, dapur ataupun bilik tidur di belakang, buatkan 4 serentak bacaan surah Yasin. InsyaAllah kepanasan tu hilang. Dan kalau kepanasan masih ada selepas tuan-tuan membaca surah Yasin 4 penjuru serentak, jadi saya nasihatkan pada tuan-tuan, pasanglah aircon. InsyaAllah dia akan menyejukkan rumah tuan-tuan. Jadi saya cerita buat gangguan jin. Dia mai jumpa saya, dia bagi ini dia ni. Surat dia ni. Saya simpan ni kenang-kenangan. Nanti saya buat frame. Salah satu gangguan jin terhadap orang-orang alim yang berceramah. Pasal petang tu saya buat tajuk gangguan jin. Dia kata gangguan jin ialah berhati-hati semasa bercakap di dalam majlis ilmu. Supaya jangan dengan sebab kita punya percakapan, orang-orang yang baru nak jinak-jinak dengan masjid dan majlis ilmu tersinggung dan malu dan hilang kekuatan untuk jinak-jinak dengan masjid dan majlis ilmu. Mana saya tahu dia baru berjinak ke apa, mana saya tahu. Saya cerita macam mana nak ikut Rasulullah. Ustaz tegur orang yang berambut panjang malam tadi di majlis orang ramai. Orang yang berambut panjang itu adalah Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sepupu saya, namanya Said Al-Husin radhiyallahu anhu. Tentang dia. Kalau otak dia radhiyallahu anhu. Yang boleh bubuh radhiyallahu anhu ni tuan-tuan sahabat Rasul. Tuan-tuan jangan duk bubuh Ustaz Zuhair radhiyallahu anhu. Jangan tuan-tuan. Mana boleh? Imam Syafi'i pun kita tak bubuh radhiyallahu an, kita bubuh rahimahullahu taala. Sahabat Nabi je kita bubuh radhiyallahu an. Sebab Allah kata dah, sahabat-sahabat Nabi ni aku redha pada mereka dan mereka redha pada aku. Sebab itu kita semua sahabat Nabi kita bubuh radhiyallahu an. Walaupun ada sahabat Nabi itu yang dah jadi isteri Nabi tetapi tak mau duduk dengan Nabi pun ada. Tetap kita panggil radhiyallahu anha. Ada tuan-tuan, seorang isteri Nabi namanya Asma binti Nu'man. Asma binti Nu'man ni kahwin dengan Rasulullah. Bila kahwin dengan Rasulullah, malam tu Rasulullah panggil dia, Asma, marilah sini. Bila dia panggil Asma, Asma kata, a'udzu billahi minka. Aku berlindung dengan Allah daripada kamu, wahai Muhammad. Dia tak mau pergi ke Rasulullah. Rasulullah kata, kalau kamu dah minta lindung dengan Allah daripada aku, maka aku ceraikan kamu. Dah jadi isteri Nabi pun tak mau ke Nabi, tuan-tuan. Asma ni pun, walaupun dia buat macam itu pada Nabi, tetap kita kena panggil dia radhiyallahu anha. Sebab dia sahabat Nabi. Dia tuan-tuan jaga-jaga. Ada tuan-tuan yang isteri macam itu. Dia ada beberapa orang isteri Nabi, malah ada isteri Nabi yang diceraikan oleh Nabi ketika berkahwin dengan Rasulullah, bercerai. Di antaranya ialah Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hafsah tu anak Sayyidina Umar, janda, tak ada siapa nak ambil dia, Nabi ambil. Bila kahwin dengan Nabi, beberapa satu ketika Rasulullah menceraikan Hafsah ini. Bila diceraikan, bila Sayyidina Umar tahu yang anak dia kena cerai, Sayyidina Umar ni pi ke tanah, ambil tanah ni letak di muka, letak di kepala ni sambil duk marah, tepuk muka. Katanya, ya Allah, kenapalah anakku macam ni? Kenapalah ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah turunkanlah rahmat pada aku, kesialah dekat aku. Anak dah jadi isteri Nabi, anak pula buat hal. Besoknya turun malaikat Jibril perintah pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsah li rahmatil Umar. Wahai Rasulullah, rujuklah kamu, Allah perintah rujukkan kamu, rujuk balik kepada Hafsah kerana memberi rahmat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun merujuk semula anak Sayyidina Umar yang bernama Hafsah tadi, tuan-tuan. Walaupun ada krisis dengan Nabi Muhammad, tetap mereka itu diberikan nama radhiyallahu anhu. Jadi kita ni tak payahlah ini pergi mengaku ahlul baik ni, asyak ni tuan-tuan. Saya lepas-lepas cakap dengan dia, saya kata, apa masalah ha? Ustaz ceramah tak ada hikmah. Ana berdoa dengan dia 2 tahun supaya dia datang masjid. Baru semalam dia datang, tiba-tiba ustaz dah taruh sama dia. Mana saya tahu. Saya tak kata kat kawan hang, saya kata siapa yang rambut panjang, tiru panjang macam Rasulullah umum. Dah, patut ustaz kena cakap direct dengan dia 2 orang. Hei, saya kata dalam bab mengajar, mana ada cakap direct-direct 2 orang. Rasulullah kalau dia mengajar depan orang ramai. Rasulullah kalau dia mengajar di depan orang ramai. Macam satu kisah yang berlaku di Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif ni tuan-tuan, masjid yang dibuka setahun sekali ketika waktu wukuf di Mina. Masjid ni setahun sekali dia buka. Sampai lah macam tu juga. Nabi semayang subuh di masjid ni. Bila Nabi semayang subuh di masjid ni, habis Nabi semayang, Nabi macam kita lah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nabi mengadap. Bila Nabi mengadap, Nabi nampak 2 orang tak semayang. Relax, duduk belakang, relax, tak semayang. Tengah Nabi duduk zikir ni, Nabi tengok mereka 2 orang ni tak semayang. Nabi kata pada sahabat, kamu pergi panggil 2 orang. 2 orang ni datang depan orang ramai ni dalam keadaan terketar-ketar, tuan-tuan. Takut Nabi marah. Nabi soal, kenapa kamu tak semayang bersama kami yang semayang subuh? Kata 2 orang sahabat tadi, kami dah semayang tadi dalam perjalanan. Nak datang ke masjid, kami semayang siap-siap. Jadi bila kami datang ke masjid, kami nampak orang sedang semayang, tak payahlah kami semayang. Sebab kami dah semayang. Kata Rasulullah, lain kali, kalau kamu dah semayang, bila kamu tengok orang semayang berjemaah di dalam masjid, kamu ikut orang tadi semayang berjemaah, kamu dapat pahala sunat. Datang semayang juga. Lain kali jangan buat. Nabi tegur depan orang ramai. Adakah 2 orang sahabat tadi nak tulis surat pada Rasulullah? Antara gangguan jin? Tak ada, tuan-tuan. Ini yang kita kena faham. Tapi setengah orang dia tak faham. Bila tak faham, sebab tu ustaz jadi takut nak mengajar. Ustaz jadi takut nak mengajar. Takut kena buang. Takut kena interrupted pula tengah-tengah duduk mengajar. Mai bangkit pula duk pompa-pompa. Jadi ustaz pun tak beranilah mengajar. Pasal apa? Pasal takut jadi macam itu. Ayah ni yang saya kata tadi, masalah hingar-bingar di dalam masjid. Baik, kita tengok apa masalah dia ni. Sesungguhnya hingar-bingar dalam masjid telah banyak berlaku di zaman kita. Istimewa pula di dalam masjid jami' yang besar-besar dalam negeri Mesir. Ngarang kita ni cerdik tuan-tuan. Dia tak pernah kata tempat kita. Dia kata Mesir saja. Jadi orang kita tak marah kat dia. Tapi awal-awal dia kata banyak berlaku di zaman kita. Kita ni maknanya zaman lah. Istimewa pula masjid jami' yang besar-besar dalam negeri Mesir. Melekatlah dah. Baik. Sekarang ni sumpahlah tuan-tuan, masjid kita pun besar-besar. Semalam saya ceramah di sebuah universiti di Perak. Depan universiti ni, dia jauh sikit lah, dalam 500 meter, 200 meter lebih kurang, masjidnya besar. Saya tunggu sampai 7.20, dekat-dekat nak masuk maghrib, masjid ni tak ada siapa lagi datang tuan-tuan. Besar ya amat. Saya agak-agak tak kurang 10 juta. Tapi orang datang semayang 10 orang pun tak ada. Pembantu saya kata, ustaz, nak semayang sini ke? Kita nak semayang dalam you, ustaz. Saya kata, nak semayang apa? Gelak-gelimat ni. Orang tak ada, kita pun takut. Jomlah, kita pergi semayang dalam universiti lah. Semayang dalam pusat Islam universiti. Masjid yang besar-besar. Tapi tak ada orang. Tak apa jugalah, satu hal, tak ada orang. Ni yang jadi masalah ni, dia kata, masjid yang besar-besar, padahal dia kata, masjid itu bukannya tempat berhingar-bingar dan tempat bertempik sorak. Bahkan masjid itu ialah tempat berbuat ibadat, iaitu rumah rahmat Tuhan. Sebab itu bila tuan-tuan mari ke masjid, jangan baca Quran kuat-kuat. Baca Quran pelan-pelan, jangan duk ganggu orang. Serupalah dengan berzikir pun. Berzikir pelan-pelan. Jangan ganggu orang. Bila masuk waktu maghrib semayang, lepas semayang buka mikrofon, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingat, ini rumah Allah. Walaupun berzikir, tolong hormat orang yang semayang di belakang. Ini pecah mikrofon. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hei, pecah tuan-tuan. Hak makmum ni pun semayang ni. Lepas ia kena budu ayat apa pula tu. Duk tercacau dengan subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, dia suruh pada kita hormat. Ini adalah rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Buat pelan-pelan, zikir pelan-pelan, baca Quran pelan-pelan. Habis tu ustaz, yang ustaz baca, ngaji kuat-kuat tak apa pula. Ni yang ustaz mengajar kuat-kuat. Ini kan majlis ilmu. Majlis ilmu kan wajib. Tak payah tuan-tuan zikir. Sekarang tujuannya, tumpuannya ngaji. Tak payah tuan-tuan sekarang ni pergi baca Quran di belakang. Tak dapat pahala tuan-tuan. Baca Quran tu sunat. Main mengaji ni wajib. Tinggalkan Quran sekejap, tinggalkan tasbih sekejap. Tumpu mengaji. Sebab ada setengah orang, bila dia orang belajar, orang mengajar, dia duduk zikir. Tu dia tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila ustaz tu geleng pula, dia pun geleng pula, subhanallah. Dia tidak akan jadi tuan-tuan. Sebab Allah kata, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Manusia ni tidak dijadikan oleh Allah dua hati dalam satu masa. Dalam masa yang sama dengan khutbah Jumaat, tiba-tiba tuan-tuan berzikir, tak dapat. Khutbah tak dapat, zikir pun tak dapat. Letakkan dulu tasbih, tumpukan pada khutbah. Sebab ada orang yang macam itu. Dia mengaji-mengaji tapi duduk berzikir. Dia dapat apa? Dua-dua tak dapat. Nak berzikir, zikir saja. Nak mengaji, mengaji. Nak baca Quran, baca Quran. Tetapi tuan-tuan, baca Quran itu sunat. Berzikir itu sunat. Bila tuan-tuan bertemu dengan majlis ilmu, ngaji elok-elok. Dan jangan buat bisik. Yang keseterusnya dia kata, ini adalah rumah rahmat Tuhan. Pada kira-kiranya siapa yang masuk dalam rumah rahmat Tuhan, tidaklah patut hingar-bingar. Yang keduanya, tidak boleh berniaga di dalam masjid. Yang ketiga, tidak boleh hebohkan orang, barang dia hilang. Siapa nampak kunci kereta saya hilang? Dia bangun, dia pakai duk cari. Tak boleh. Saya mengajar di Taiping dulu, tengah duk mengajar, dia duduk di muka pintu. Oi, siapa parkir kereta depan kereta orang ni? Orang nak keluar tak boleh. Dia marah tuan-tuan. Dia bertempik di pintu masjid. Saya kata sabar saya pakcik. Pakcik main jumpa saya. Bagi tahu nombor kereta tu berapa, saya boleh umum. Nombor berapa tau. Habis ambil dulu. Saya pergi main balik. Dia kerja nak marah je tuan-tuan. Penyakit manusia ni. Sedangkan Allah kata manusia yang baik ialah manusia yang tak marah dan beri ampun pada orang. Tak boleh bising. Tak boleh baca Quran dengan kuat dalam masjid. Zikir dengan kuat dalam masjid. Cari barang, cari anak hilang dalam masjid. Riuh rendah menyimbang. Nak menyimbang tu. Kedai kopi. Banyak tuan-tuan. Bukan kata kedai kopi je. Kopi tiang, kopi menyimbang. Duk dalam masjid ni, tak usah duk menyimbang. Tak usah duk menyimbang tentang FC Porto yang kalah dengan Manchester United. Ini tak habis-habis tuan-tuan. Bola. Tak payah. Tambah kita dalam masjid ni politik. Nyembang saja. Habis tuan-tuan. Sudah. Politik. Okey. Nyembang di bawah. Bawah bukan masjid. Nyembang. Ini rumah Allah. Rumah Allah dia ada undang-undang. Bukan kata politik tu salah. Tak salah. Tetapi menyembang ni sampai benda menjadi hingar-bingar. Kena pula politik tu tak ngam dengan kita pula. Apakah duk berlawan tempik? Lah sekali bergaduh datang masjid. Yang ni yang Nabi tak bagi. Masjid bukan untuk bergaduh. Masjid bukan untuk bertempik, bersorak dan sebagainya. Dan katanya, tidaklah sepatutnya berpaling daripada berbuat ibadat. Boleh kita misalkan seorang yang masuk ke rumah raja besar. Tuan-tuan misalkan masuk dalam istana. Bolehkah langgar laku dan buat riuh rendah dan hingar-bingar? Bukankah kalau diperbuat demikian seolah-olahnya melintangkan diri biar diazab oleh raja besar? Kalau orang pun tuan-tuan masuk rumah tuan-tuan menjerit-jerit, tuan-tuan marah. Dia masuk dalam rumah tuan-tuan buat bising, tuan-tuan pun marah. Kalau rumah kita sendiri kita marah, ni rumah Allah. Rumah Allah ni tuan-tuan, ludah dalam masjid muharam. Ludah dalam masjid pun haram. Nak ludah tu, keluar pergi ludah di belakang. Jangan tuan-tuan buka tingkap, main ludah pergi keluar ke depan. Keluar buat tingkap, jangan. Nabi tak bagi tuan-tuan. Masuk dalam rumah Allah, kena tahiyatul masjid. Duduk pula dengan ni'at tiqah. Dia bukan macam rumah orang, main melawak, main lewat, main tidur, main lunjuk kaki, tak tentu halal. Semua ada peraturan. Sehinggalah Allah kata, nak masuk masjid ni, kena lawa-lawa pakaian dia. Kena wangi-wangi badan dia. Kena cantik-cantik pakaian dia. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Begitu peraturan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tengok, adakah peraturan sebagai rumah Allah kita buat? Dianya sebagai rumah Allah ataupun sebagai rumah kita. Ikut suka je cara nak duduk, cara nak tidur, cara nak jalan, cara nak berlari. Sebab tu Rasulullah melarang kita berlari dalam masjid. Tu imam ni rakaat ketiga, tuan-tuan tu duduk di bawah lagi. Tuan-tuan berlari naik tangga tu terus lompat sampai ke atas. Mentang-mentang juara lompat jauh. Terus dapat, sempat tu imam rukuk, dia pun sempat. Lega azab. Makruh tuan-tuan. Jalan pelan-pelan. Yang mana dapat, itulah rezeki kita. Jangan berlari-lari, bergoncang-goncang kunci motor, kunci rumah, handphone. Sampai-sampai naik dalam saf, menggeletar letih. Allahu Akbar. Fatihah tak sempat baca, khusyuk pun tidak. Jalan pelan-pelan-pelan duduk. Ini rumah Allah. Bukannya stadium kita nak lari-lari. Kemudian, demikianlah jua masjid. Dia adalah rumah rahmat Tuhan Al-Malik Al-Mulk. Apabila masuk ke dalamnya, masuk dengan tawaduk. Satu. Yang kedua, menuju kiblat langsung mengadap Allah dengan sembahyang tahiyatul masjid dan lain-lain daripada ibadat. Sehinggalah kata setengah ulama, baca membaca dan berdoa pun di dalam masjid hendaklah perlahan-lahan biar kedengaran di telinga sendiri sahaja. Ni yang saya kata tadi. Tolong tok-tok imam bila nak baca doa atau nak berzikir, baca pelan-pelan. Kerana masjid itu tempat orang datang sembahyang fardu dan sembahyang sunat, maka apabila dikuatkan suara dengan membaca-baca dan berdoa, maka jadi ragu-ragu ke atas orang yang solat. Ni yang saya nak sentuh. Baca doa tu pun ibadat. Berzikir pun ibadat. Pun Nabi larang baca kuat-kuat. Sebab tu saya nak sentuh, kalau boleh tak payahlah takbir dalam masjid bila ada ceramah. Tu yang saya kata mula-mula tadi, payah cakap macam ni, orang tak setuju. Saya pergi sampai surat pula. Bukan salah takbir tu, tak salah, tapi ingat ni rumah Allah. Ada orang nak sembahyang di sana, ada orang nak berzikir di situ, ada orang nak baca Quran di situ. Bila kita bertakbir, kita ganggu dia. Bukan saya kata takbir tu tak elok, elok, tapi tengok tempat. Ini rumah Allah, Nabi tak bagi bertempik bersorak. Tapi banyak orang bantah, walaupun ada nas, ni nas, bantah juga. Tu yang saya kata tadi, serba salah. Cakap salah, tak cakap salah, jadi semua serba salah. Macam tak setuju kan? Ramai orang tak setuju. Tuan-tuan, sentimen kita, kita sayang pada Allah, sayangnya kena cara dia. Bukan makna bila kita takbir, itu bukan tanda sayang. Terkejut orang. Pelan-pelan, Allahu Akbar, pelan-pelan. Kadang-kadang kita didominasi oleh semangat, tetapi tidak ada ilmu. Bila kita takbir tanpa ada ilmu, sampai ruyuh rendah satu masjid, sebenarnya tak dapat pahala. Ni dalil yang kita baca ni. Sebaliknya dia kata apa? Apabila berlaku dan beradat hingar-bingar dalam masjid, maka itulah satu tanda mustahik Tuhan turunkan bala. Sudah eh? Lepas ni kompon pula. Ustaz Kazim tu belah mana? Saya bukan belah mana-mana, saya belah Quran dan hadis. Dan tuan-tuan juga kena belah Quran dan hadis. Tapi ustaz lain tak marah pun, kemukakan dalil dia. Apa dalil yang membolehkan dia buat? Silakan kemuka. Apa susah hidup kita? Hidup kita tak susah. Ada tak dalil larang? Ada tak dalil suruh? Quran ada, hadis ada. Rujuk pada Quran, rujuk pada hadis, selesailah. Kita sebagai ustaz, kita sebagai penceramah, bila memberi hukum dan bila memberi jawapan, jangan berhukum pada sentimen, emosi, ataupun apa yang kita pegang. Kita bagi jawapan ialah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Selesai masalah. Dan semua orang bila sebut Quran dan hadis, selesailah. Jadi taklah saya kata larang tuan-tuan nak takbir. Takbir pelan-pelan. Bila satu ustaz bangun nak ceramah, Allahu Akbar, sudah. Tapi tak sedap ustaz, tak sedap pulanglah. Tunggu di padang kita takbir. Ni masjid, dia ada peraturan dia tuan-tuan. Bukan boleh sewenang-wenangnya. Kalau rumah kita pun kalau datang 40 orang bertempik tuan-tuan, tuan-tuan pun marah. Ini tambah rumah Allah. Lagi kita kena hormat. Ya tuan-tuan, ambil daripada hadis ini, jangan bertempik, jangan bersorak. Sampai dia kata di sini, baca doa, berzikir kuat-kuat pun dilarang. Tenang-tenang tuan-tuan. Ambil mikrofon, letak di bawah. Sekarang makmum semua faham. Lepas saja salam, astagfirullah 3 kali. Lepas astagfirullah, la ilaha illallah 10 kali. Lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma antas salam. Kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, kemudian doa. Semua orang faham. Tak ada siapa yang tak tahu ni nak baca apa, ni nak baca apa lepas maya. Semua orang faham lah. Sebab tu mikrofon tak payah pakai lah. Masa habis maya, letak di bawah. Supaya orang yang baru sampai, macam abang baru sampai, elok saya sebut baru sampai, dia baru sampai. Supaya orang yang baru sampai, orang yang sedang semayang, orang yang sedang zikir, dia tak terganggu dengan apa yang kita baca. Baik. Orang yang hina dina menjadi penganjur kaum. Oh, yang ni pun saya malas nak baca tuan-tuan. Tapi kena baca jugalah. Pasal Nabi kata. Dan orang-orang yang mendengar ni janganlah marah. Tak pergi buang saya pula. Direkomenkan buang pula. Saya dalam bulan ni saja, minggu ni saja, dua tempat buang. Fitnah. Fitnah dibuang dua tempat. Tak apa lah, macam mana. Saya mengajak ni bukan kerana duit. Saya tak pernah minta pun berapa bayaran nak bagi. Orang bagi, ambil. Orang tak bagi, balik. Bagi tak cukup, tak datang dah. Apa susah ni tuan-tuan. Kan? Tak kisah saya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sekarang ni cara nak buang ustaz, dia banyak strategi. Strategi lama, direct telefon. Ustaz, jangan datang lah. Kami dah terminate ustaz. Satu. Cara yang kedua, nak buang ustaz mengajar tu apa? Ustaz, malam ni kita ada program. Tak payah datang lah ustaz. Bertembung pula ustaz. Bulan depan pun macam tu juga ustaz. Bertembung dengan surau dekat pula ustaz. Itu tanda-tanda surau berhenti. Jadi ustaz yang faham, dia faham lah. Tapi ustaz ni kadang-kadang dia tak faham, dia datang juga. Orang dah tak mau. Cara yang ketiga, tanda-tanda nak buang ustaz. Dulu bagi elam mengajak 100, lah tinggal 50. Duit minyak 80, duit tu 20 ringgit. Balance kupang. Itu pun tanda-tanda nak buang ustaz. Tanda-tanda yang ketiga, tanda-tanda dia apa? Ustaz jangan datang. Pasal apa? Ni ada kenduri kahwin. Masuk bulan kedua senyap, masuk bulan ketiga senyap, langsung tak telefon. Yang ni yang datang jumpa saya 4 orang. Ustaz, kenapa tak mau mengajar surau kami dah? Kami dah tunggu ustaz. Makcik ni cakap. Macam mana saya nak mengajar? Telepon kata tak ada kenduri lah, anak beranak lah, apa lah. Dok lah, kami tunggu ustaz, ramai tunggu. Lepas tu orang beritahu, kata ustaz tak mau main, ustaz sibuk. Minggu depan pun kami tunggu juga, depan main apa ustaz sibuk. Saya kata dok lah. Depan telefon kata cancel. Ini cara modus operandi yang terbaru lah. Cara-cara nak buang ustaz ni tuan-tuan. Yang terbaru depan buang saya sebab depan kata saya ni kempen. Di Bukit Gantang. Merapu-rapu tuan-tuan. Haru biru tuan-tuan. Masa bila saya? Tuan-tuan keluarkan dalam internet. Lepak duk heboh. Ustaz Kazim pergi kempen Barisan Nasional. Di Bukit Gantang. Masa bila saya pergi kempen? Tunjukkan tarikh, pentas mana, don mana, peti undi mana saya pergi kempen. Tak ada kerja tuan-tuan. Ini fitnah. Telepon saya tak mau. Kerjanya fitnah, fitnah, fitnah. Ini saya nasihat pada sahabat-sahabat saya. Pelajar-pelajar saya jangan duduk dengar fitnah. Saya buka lah internet tuan-tuan pening. Macam-macam orang fitnah saya. Ustaz Kazim pergi ke Medan. Indonesia makan es krim dengan perempuan seksi. Masa bila saya pergi tuan-tuan? Saya pernah pergi Medan Gopeng saja. Medan Indonesia saya tak pergi. Saya pantang besar es krim kencing manis. Bila masa saya makan es krim nak mampui. Ini fitnah. Kesian kat saya tuan-tuan. Tak habis-habis fitnah. Abang saya punya hal. Saya tak campur dengan dia. Apa hal nak kiah-kiah saya dengan abang saya pula? Abang-abang lah. Dia faham apa pun dia tetap abang saya. Tak boleh putus saudara. Tapi janganlah fitnah. Saya ni penceramah. Penceramah bebas. Ni siapa panggil saya pi? Sebab tanggungjawab saya ialah pendakwa. Tapi saya tak naik atas pentas politik. Cukuplah saya naik atas pentas politik dulu-dulu. Dulu-dulu punya saya naik atas pentas politik. Politik PAS saya naik dulu dengan Dr. Hassan Ali dan sebagainya. Kemudian saya sakit. Saya letih, tak larat dan saya tak terlibat dengan jawatan kuasa dalam mana-mana parti. Saya tak tahu parti, saya tak reti politik. Saya jadi penceramah bebas macam ni senanglah. Tuan-tuan boleh selesa mengaji dengan saya. Orang UMNO boleh selesa, orang ADIL boleh selesa, orang PAS boleh selesa main mengaji dengan kita. Kalau saya tetapkan satu-satu benda, tuan-tuan jadi payah, susah. Ada sekarang ni tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan lapang dada, relax, dia mengaji betul-betul. Tapi mari hak nombor 179 ni tak apa nak lapang dada balik. Dia main susah lah. Baik, kita tengok pula dia kata apa. Maka ini satu lagi tanda mustahik turun bala. Apabila menjadi pemimpin kaum ialah orang yang hina, orang jahil serta tak taat pada Allah Ta'ala. Ha, dia mari dah, tak lapang lah. Bermula yang dikehendaki kaum itu ialah orang mulia dan orang-orang bertakwa kerana firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat ayat 13. Yang bermaksud semulia-mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka apabila pemimpin bertakwa, maka dialah yang mulia. Jika dia tidak bertakwa, maka dia jadi hina. Tanda-tanda mustahak turun bala, banyak pemimpin yang hina. Apa dia yang kata hina ni? Pada masa kita ini, di manakah kita mau cari pemimpin kaum daripada orang yang bertakwa dan orang yang mulia, melainkan kebanyakan rajanya, orang-orang besarnya, malah pengulu-pengulu kampungnya, hingga kepada pegawai masjid sekalipun orang maksiat. Oh, sudah tuan-tuan. Ni bukan saya kata nah, ni kitab kata nah. Tuan-tuan nak gam-gam kitab ni. Dia kata ahli maksiat main lepak disko, main lepak gelap malam, tiap-tiap malam duk main judi, tiba-tiba jadi pemimpin. Yang inilah bala akan datang. Malah ada AJK masjid, tok imam masjid satu tempat tuan-tuan, masa semayang isyak jadi imam, habis-habis tu balik rumah tukar uniform main Ghazal Pati. Relax, main gambut Ghazal Pati. Nyanyi lagu Hindustan, oh tum si acakon he. Ni duduk nyanyi ni tuan. Ay, haru biru tuan-tuan. Yang kedua dia kata ada yang jadi taik judi. Malah ada pemimpin yang mengepalai syarikat judi. Macam mana ha, nak jadi pemimpin? Berani pula kata mana ada ayat judi dalam Quran. Yang ketiga ada yang taik arak. Ataupun bercampur dengan orang minum arak. Ataupun ada yang kuat berzina dan main perempuan haram. Ada pula yang kuat makan riba. Oh, ni dia. Ataupun ada yang cukup dengan jahil, tidak mau belajar. Mengaji tak mau. Hidup cakap dalam peliman, kita hendaklah menyeru ke arah mungkar dan nakir. Oh, sudah tuan-tuan. Hendaklah ditekankan dan ditekankan amar ma'ruf munkar nakir, kata dia. Ah, sudah. Datang ke mana nakir ni? Nakir itulah kubur. Suruh mengaji tak mau. Tapi gatai nak jadi yang berhormat. Yang keseterusnya meninggalkan solat, main mesyuarat tak sembahyang. Senang sangat tinggal sembahyang. Sembahyang ditinggalkan hanya kerana mesyuarat. Hanya kerana sibuk dan meninggalkan barang-barang yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Melainkan jarang-jarang adanya seperti orang soleh, yang orang besar, raja besar yang memerintah negeri besar di alam. Alam ini iaitu Raja Mesir sekarang, iaitu Paduka yang maha mulia lagi yang sangat berbahagia, Faruk Al-Awwal, Faruk yang pertama. Ini zaman kitab ni ditulis lah, tak ada tuan-tuan, mati habis dah. Faruk ni pun tak ada lah. Faruk Efero pun tak ada lah. Yang mana tahun 70-an dia kenal Paru Epero ni, yang mana lapis baru ni tak apa nak kenal. Inilah seorang raja besar negeri dan pemerintah rakyat yang bermilion manusia dan berumur muda, boleh dikatakan umur budak tetapi berada dalam keadaan soleh, dan juga didapati sedikit pemimpin yang kecil-kecil di negeri lain, orang-orang yang mulia. Dengan kenyataan yang dikeluarkan ini, zahirlah kepada kita berhak diturunkan bala ke atas manusia, sebab banyaknya zahir alamat-alamat bala halal diturunkan telah dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung lagi tanda-tanda bala Allah pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دستورنا القرآن وديننا الإسلام كانه جليل داعي الفديل.